السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، puji syukur semua sanjungan tercurah terpanjat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan mencurahkan nikmat-nikmat yang tidak terhingga hingga hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sebagai hamba Allah yang dicintainya, hamba Allah yang dipilih sebagai umat yang terbaik untuk manusia. Ini merupakan nikmat yang paling agung, nikmat Islam kita jadikan termasuk kaum khairumat yang mukhlisin linnas, sebagai umat yang dihadirkan pada manusia. Tidak ada yang lebih agung dari nikmat ini yang tidak dapatkan oleh umat-umat yang lainnya. Kemudian juga ditambah lagi nikmat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari umat yang terbaik ini menjadi khulasah intisarinya, yaitu kita dipilih sebagai intisari umat yang terbaik, yaitu para pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan inti dari agama Islam ini. Karena itulah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah agama yang Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah sempurnakan nikmat atas kalian, aku ridha Islam sebagai agama kalian. Yang menunjukkan bahwa apa yang bukan agama di saat turunnya yang ini, maka bukan agama setelahnya, karena agama sudah sempurna. Maka kita ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala menjadi pengikut dedajal yang paling sempurna. Kemudian intisarnya lagi, yang paling baik dedajal itu, yang paling murni dedajal tersebut, yang paling bersih dari tambahan-tambahan yang tidak ada ketika agama ini diturunkan, yaitu ketika agama ini disampaikan Rasulullah SAW, tentunya nikmatnya lebih dari nikmat yang pertama. Gak banyak dari para salaf yang mereka menyatakan, saya tidak tahu mana kalabiyakum antara nikmat Islam atau nikmat sunnah. Meskipun yang masuk Islam jelas nikmatnya yang menjadikan pemiliknya dibebaskan dari kekalahan di neraka, tapi lebih dari itu, ketika nikmat sunnah termasuk orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW, jaminan keselamatan dari 72 kelompok yang diancam dengan neraka. Karena ketika Rasulullah menyebutkan firqah-firqah yang menyimpang, yang mereka disebut oleh Rasulullah SAW puluhan kena semua neraka illa wahidah kembali satu, maka Rasulullah menyebutkan yang satu ini al-jamaah. Itu al-jamaah, apa yang disebut sebagai al-jamaah. Kemudian terlihat perjelas lagi Rasul menjelaskan mengenai al-yawman wa ashabi, jalan yang ditempuh oleh aku dan juga para sahabat, sama dengan ayat al-yawma akhmatulakum dinakum. Di sini mengenai al-yawma wa ashabi ini menunjukkan bahwa periode Islam yang paling sahih, ya, yang paling legal adalah ketika Rasulullah SAW masih hidup, yang turun ayat tersebut langsung persaksian dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa agama telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini adalah merupakan ayat yang penting dari ayat ini yang menunjukkan dan memberi perintah kepada kita pentingnya untuk mengetahui yang sahih, yang murni dari agama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap pemerhati dari sejarah umat ini dari Islam pasti akan melihat betapa banyak dari tambahan-tambahan yang dibuat oleh manusia di atas namakan agama ini atau Islam ini, padahal Islam berlepas diri darinya, bukan dari Islam, dan juga Islam tidak mengakuinya, tapi di atas namakan dengan Islam. Karena itulah di saat terjadi fitnah, munculnya berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari jalan yang lurus, para ulama pada zaman itu masih pada akhir-akhir zaman sahabat, para sahabat masih hidup, kemudian juga di zaman para ulama mereka, para tabi'in, maka mereka membuat standar untuk mengetahui manakah pemikiran yang menyimpang dari agama yang benar. Jadi saya tidak mengatakan manakah pemikiran yang menyimpang dari pemikiran yang benar. Ini tolong diperhatikan, karena Islam bukan pemikiran. Jadi kita katakan manakah pemikiran yang menyimpang dari agama yang benar, karena Islam bukan pemikiran. Kalau pemikiran ini merupakan hasil atau produk dari akal manusia. Ini pemikiran. Makanya tidak pas kalau ada yang mengatakan pemikiran Islam atau mufakirul Islam, pemikir Islam misalnya. Ya. Karena Islam bukan pemikiran. Karena pemikiran ini bisa salah, bisa benar, dihasilkan dari olah akal manusia. Ada pun Islam tidak. Islam kebenaran yang mutlak dari wahyu, dari Rasulullah SAW yang Allah mensifati la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak mengucapkan dari hawa nafsu, tapi yang berucap dari lisan Rasulullah hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Inilah yang merupakan Islam. Adapun pemikiran-pemikiran ini adalah hasil dari akal manusia, maka tidak bisa disamakan dengan Islam. Kita kembali, ketika muncul pemikiran-pemikiran menyimpang dari agama ini, maka para sahabat Rasulullah SAW, para murid Rasulullah SAW, mereka melihat hal tersebut dan mereka mengingkari dengan keras. Bahkan sampai terucap dari seorang sahabat yang mulia yang dikenal paling ittiba' kepada sunnah Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ketika ada sebuah pemikiran yang menyimpang dari agama Islam, beliau mengatakan, akhiru ani bari'u minhu ma qura'u minni. Beritahukan pada para pengusung bagi pemikiran ini bahwa aku berlepas diri dari mereka, aku berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dari diri. Ketika datang tiga orang tabi'in kepada beliau menyampaikan apa yang mereka lihat di negerinya, ada seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani yang dia mengatakan inam amra unuf, sesungguhnya segala kejadian itu terjadi begitu saja. Maksudnya tidak mentakdir Allah subhanahu wa ta'ala, lepas dari takdir. Ini pemikiran dari Ma'bad al-Juhani yang kemudian dikenal pemikiran tersebut dengan pemikiran atau mantap Al-Qadariyah Al-Nufan. Al-Qadariyah Al-Nufan, pemikirannya sebut Al-Qadariyah saja. Meskipun yang lebih lengkap adalah Al-Qadariyah Al-Nufan. Kenapa kalau Al-Qadariyah asalnya menetapkan takdir, tapi mereka Al-Qadariyah yang menafikan takdir. Ketika Abdullah bin Umar dilaporkan oleh tiga orang kafir ini tentang adanya sebuah pemikiran yang merusak akidah, menyimpang dari jalan yang benar, beliau mengatakan, beritahukan bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, seandainya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, ya, emas 1 kilo aja sudah banyak. Ya. Berapa nilainya? Ini bukan 1 kilo tapi sebesar gunung Uhud. Seandainya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan terima infak mereka sampai mereka beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berguna ibadah mereka, tidak berguna amalan mereka sampai mereka beriman pada takdir. Karena takdir, beriman pada takdir merupakan satu dari rukun iman. Sedangkan orang tidak akan terima amal ibadahnya sampai dia beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia menikah dan takdir, dia tidak terima amalannya. Karena syarat terima amal adalah dari orang yang beriman bahwa mukmin. Syarat adalah orang yang beriman. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis yang agung, yang masyhur, hadis Jibril, hadis dari Nabi, yaitu telah menjelaskan bapak, yaitu Umar bin Khattab. Ya. Kala pada malam julus inti Rasulullah SAW, ketika kami duduk di sisi Rasulullah SAW, itulah ada jemaat syadid bayat siap, tiba-tiba datang laki-laki yang sangat putih bajunya, syadid sawati syari, sangat hitam rambutnya, la yu'ma alaihi salu sabah, tidak nampak tanda-tanda perjalanan. Jadi tidak ada yang kenal yang para sahabat, tapi tidak datang dari jauh. Kemudian di antara yang tanyakan orang itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, beritahukan pada Nabi Muhammad tentang keimanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antum min billah, beriman pada Allah, wa malaikati dan kitab-kitabnya, wa antum min billahi wa malaikati dan para malaikatnya, wa kutubi dan kitab-kitabnya, wa rusuli dan pada rasulnya, wa yaumil akhir dan hari akhir, wa tu'mina fil qadari khairi wa syarri, dan beriman pada takdir yang baik dan yang buruknya. Ini yang tujuan pembahasan di sini oleh siapa? Abdullah bin Umar. Bahwa termasuk rukun iman adalah tu'mina fil qadari khairi wa syarri. Demikianlah kita melihat faedah yang agung dari hadis ini. Yang pertama, bahwa para sahabat atau para salaf secara umum, mereka tidak membiarkan penyimpangan, penyelewengan terhadap agama ini, terhadap akidah dari umat ini. Ini yang pertama. Kemudian juga yang berikutnya, mereka menjelaskan penyimpangan-penyimpangan akidah atau agama secara umum kepada umat dengan dalil. Dengan dalil, ini langsung bawakan dalil tentang kesana dari pemikiran tersebut. Kemudian juga di antara ayat yang berikutnya, di saat terjadi fitnah, fitnah penyimpangan pemikiran Islam atau yang mengatasnamakan Islam, wajib kembali kepada para ulama, wajib kembali kepada ulama rabbaniyin, pada ulama rabbani, pada ulama yang sebenarnya, agar bisa mendapatkan penjelasan yang benar dalam hal tersebut, mendapatkan solusi yang baik, mendapatkan obat yang benar. Ketika tiga orang tabi ini merasa bingung terhadap hal tersebut, mereka mendapatkan jawabannya, menjelaskan tentang syubhat yang datang pada mereka. Demikianlah yang dilakukan oleh para salafus saleh. Dan tadi belum saya sebutkan bahwa riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam awal kitab beliau, kalau saya Muslim itu kitab beliau. Ya. Ini juga bahwa ini masalah yang penting, di bawah Imam Muslim dalam kitab beliau dan sebagainya, kemudian juga di awal-awal dalam kitab Al-Iman. Kemudian juga tadi kita sebutkan bahwa para sahabat juga para tabi'in, para salaf ridwanullah alaihim ajma'in. Ketika muncul firqah atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang ini, mereka membuat standar, menjelaskan, membuat standar, menjelaskan standar, karena standar terhadap kebenaran yang wajib mengacu kepadanya di saat terjadi penyimpangan. Apa standar tersebut? Al-Imam Muhammad bin Sirin mengatakan, falamma waqa'at al-fitnah qalu sammuna rijalan. Ketika terjadi fitnah, maka mereka berkata, sebutkanlah sumber-sumber pengambilan ilmu kalian, atau sebutkan sumber-sumber pengambilan agama kalian. Jadi siapakah kalian mendapatkan ini? Fayuqadu min ahli sunnah, maka diambillah ilmu itu, hadis-hadis itu dari ahli sunnah. Uyudraku min ahli bid'ah, dan ditinggalkan hadis-hadis ilmu dari ahli bid'ah. Berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, ketika terjadi fitnah, pemikiran ini dikembalikan pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah penyelamat di dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah pemikiran yang menyebar. Kalau dulu saja sudah begitu deras, begitu kuat ombak pemikiran ini, apalagi pada zaman sekarang. Ya, kita bisa melihat masih sahabat masih hidup. Sudah beberapa pemikiran menyebar, menyebar. Ada pemikiran yang disebutkan tadi, pemikiran apa tadi? Qadariyah. Ada pemikiran Khawarij. Pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib menyebar. Bahkan sebelumnya, bahkan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan sebelumnya. Ya. Kemudian juga pemikiran Syiah Rafidah yang juga muncul pada akhir zaman sahabat, pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian pemikiran Qadariyah yang dikutip dengan Jabriyah. Kemudian pemikiran Murjiah yang juga mengikuti hal tersebut, dengan semua berkisah tentang bagaimana mereka keliru memahami masalah al-iman dan urusan mahu. Ya. Sudah muncul begitu banyak, padahal masih dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi pada zaman sekarang. Maka tentunya upaya untuk mencari keselamatan pada zaman sekarang ini wajib lebih ditingkatkan, lebih sangat daripada pada zaman-zaman yang sebelumnya. Dan kita merasa benar. Ya, semakin maju teknologi, semakin canggih teknologi media komunikasi, semakin besar fitnah, semakin berat. Ya, luar biasa dibandingkan dengan zaman-zaman yang sebelumnya. Karena para penyebar fitnah ini juga menggunakan teknologi yang ada. Kalau dulu mungkin orang mendapatkan pemikiran yang menyimpang mungkin sangat sedikit medianya, paling ada televisi atau radio dan seterusnya. Sekarang dari segala media komunikasi, karena namanya media internet, ya, melalui smartphone ini sudah hampir menyebar di seluruh kaum muslimin. Ya. Berarti mereka mendapatkan begitu banyak satuan-satuan, serangan-serangan dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang tanpa disadari. Dan bukan terkadang, dan sering tanpa disadari. Ini penting sekali bagaimana kita memiliki standar kebenaran. Ya. Tadi kita sebutkan kalau dari fitnah kembali pada apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya juga kepada para pembantunya, para pembantu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu para ulama sunnah. Ya, kita sebut para ulama sunnah, para ulama yang mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berupaya untuk mengamalkannya, kemudian berupaya untuk mendakwahkannya. Ya. Apa bahasa sunnah kita bahas di sini? Yang kita bahas di sini adalah sunnah merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Makanya di dalam kitab-kitab salaf taqaddimin ada kitab-kitab as-sunnah. Apa isinya kitab-kitab sunnah tersebut? Isinya masalah apa? Kitab as-sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal, isinya masalah apa? Hah? Masalah apa? Akidah. Kitab as-sunnah Imam Ahmad juga masalah akidah. Kitab as-sunnah al-falah juga masalah akidah. Kitab as-sunnah al-Abdullah bin Ahmad bin Hanbal juga masalah akidah. Kitab syarh as-sunnah al-Bagawi juga masalah akidah. Syarh as-sunnah al-Bukhari juga masalah akidah. Kitab syarh usul i'tiqad al-sunnah juga masalah akidah. Kita lihat kitab-kitab yang memiliki judul as-sunnah isinya masalah akidah, maksudnya masalah keyakinan agama ini secara umum, secara keseluruhan. Ya, inilah istilah sunnah itu yang berlawan dari apa? Al-bid'ah. Lawan dari bid'ah. Bid'ah ini yang bukan dari agama, sunnah yang bagian dari agama, yang merupakan agama itu sendiri. Dan itulah berkata Imam Al-Barbari, "Ilam anal Islam wa sunnah wa sunnah wal Islam." Ketahuilah bahwa sunnah itu adalah Islam, Islam adalah sunnah. Jadi Islam yang benar, yang diakui adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bukan dari sunnah Rasulullah dan pelaku Rasulullah tentunya, maka dia bukan merupakan agama. Khani wa fati rahimahullah wa asmullah. Demikianlah standar benar adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi kita sebutkan maksud dari sunnah di sini adalah apa? Seluruh yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau yang kalau didefinisikan oleh usul mausiran Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqlidin. Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ucapan beliau maupun perkataan dan persetujuan beliau. Inilah yang dimaksud sunnah. Kalau kita melihat dalam kitab-kitab usul. Ya, kalau di hadis menambah dengan au sifatin khalqiyah wa khuluqiyah atau sifat secara akhlak beliau dan juga secara fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat kalau kita menambah masalah hujjah adalah tiga yang pertama, itu qaul, kemudian fi'il dan taqrir. Ya. Kita tekankan di sini supaya tidak rancu dengan sebagian syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap agama. Mereka mengaku muslim tapi kenyataan merusak Islam. Ya. Dengan membuat pelecehan-pelecehan pada istilah-istilah Islam. Ya. Kalau ada kajian sunnah, apakah ada kajian makruh? Pernah dengar enggak ucapan seperti itu? Ada ustaz sunnah, ada ustaz makruh. Ini omongan orang yang tidak bertanggung jawab. Perkataan tidak bertanggung jawab pada akhirnya kepada Islam juga. Apa maksudnya? Ya. Kalau dia sendiri tidak tahu, tidak masalah. Jangan menjadikan, menyebarkan kebodohan pada umat. Jelas itu kebodohannya, dia itu orang bodoh. Kalau bodoh sendiri mungkin masih penting mengatur pada dia sendiri. Tapi kalau menyebarkan kebodohan membodohi umat, ini sangat berbahaya. Dia khawatirkan termasuk apa yang disindir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis, ada dai, dai penyuruh. Tapi apa? Doa kepada babi jahannam. Penyuruh yang apa? Mengajak ke pintu-pintu neraka. Jangan dikira dai ini semua baik. Rasul menyebut dalam hadis ada doa pun ala babi jahannam. Dai tak mengajak neraka jahannam. Berarti jangan sembarang bicara dalam masalah agama. Ya. Kalau tidak tahu bertanya. Ya. Jangan jahil murokat. Apa jahil murokat? Ya. Kalau jahil basir, mending orang yang tidak tahu dan dia tahu kalau tidak tahu. Kalau jahil murokat, dia tidak tahu dan tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ya, lebih parah daripada yang pernah. Saya sangat heran, ada orang seperti itu yang dianggap sebagai dai, bahkan dilulukan, dilulukan maksudnya dia apa? Ya, disanjung maksudnya, bukan tak beres dengan seperti itu. Ya. Maksudnya disanjung, ya, mengucapkan hal seperti itu. Ternyata ada juga yang ikut-ikutan menyebarkan. Ini banyak dekat sosial sebar. Ya. Kalau seperti itu tidak pantas. Ini termasuk pelecehan pada Islam. Kalau saja kita marah, Islam dihina, Islam dijelekkan. Ternyata malah ada orang-orang Islam yang dijelekkan dan melecehkan Islam sendiri. Ya. Gak usah jauh-jauh kita keluar. Ya. Saudara-saudara kita yang masih ini aja banyak penting kita luruskan. Ya. Makanya dakwah pada sunnah ini tidak kalah penting dengan dakwah pada orang-orang kafir. Ya. Diberat oleh banyak para ulama, ini sering saya dengar dari perkataan Syekh Munah, Syekh Sumusim bin Hamad Al-Fadl Al-Fadr, ini ayat dari Syekh Razak, ya. Bahwa dakwah kepada sunnah ini menjaga modal kaum muslimin. Dan berdasarkan menjaga modal kaum muslimin. Kalau dakwah pada orang kafir adalah merupakan mencari keuntungan. Mencari apa? Keuntungan. Tapi dakwah pada sunnah untuk menjaga modal jangan sampai rusak. Ya. Kalau ditimbang antara dua ini, jelas lebih penting yang pertama, ya. Bagaimana orang mencari keuntungan kemudian modalnya hilang, modalnya rusak, kemudian apa? Hilang. Makanya dalam kata sunnah tidak kalah penting, saya katakan tidak kalah penting, karena juga sama-sama penting semuanya. Ya. Kita tidak menafikan dalam pada orang kafir, tetap. Ya. Tapi jangan sampai ada orang-orang yang dia meremehkan dakwah pada sunnah. Ya. Dengan alasan kita sekarang menghadapi orang kafir. Ya. Musuh di depan mata. Masa kita masih mengurusi usil pada saudara kita. Ya. Ini berkata orang yang tidak paham. Ya. Kalau caranya seperti itu, orang salah dibiarkan salah terus, tidak pernah benar. Tidak pernah Rasulullah akan menegur pada sahabat ketika mereka berbuat kesalahan. Bahkan kita lihat sahabat yang paling berilmu, ulama sahabat, lebih keras tegurannya daripada orang-orang yang awam. Rasulullah sangat lembut, sangat lunak pada orang badui yang kencing di dalam masjid. Biar. Kenapa? Orang bodoh. Tak paham dia. Ya. Orang bodoh ini diajari. Jangan ditendang, tapi diajari. Ya. Ketika seorang sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal mengimami sholat isya lama sekali, sampai ada orang yang apa? Mufarraq, keluar dari jamaah, lapor pada Rasulullah. Ya. Apa kata Rasulullah? Afatana anta yahya? Apa kamu jadi tukang fitnah ikhwan? Ya, keras. Padahal Mu'ad orang yang berilmu, yang dekat dengan Rasulullah, bahkan termasuk orang-orang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah bagaimana manhaj Islam kalau menyikapi kesalahan, bukan dibiarkan, bukan dengan alasan kita menjadi orang-orang kafir kemudian kita membiarkan kesalahan yang ada pada kita. Di barat menyebutkan demikian bahwa ketika berada di salam salam muslim, kita seperti mencuci tangan kita dari apa? Dari kotoran. Mencuci ini kadang kalau nggak terlalu banyak kotoran cukup apa? Lunak biasa. Kalau kotorannya sangat banyak, gimana? Sikat dan keras supaya apa? Hilang kotorannya. Demikianlah juga seperti itu. Terkadang keras di dalam menghilangkan kotoran ini. Ketika kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra kasih Rasulullah, hibbu Rasulillah, ibnu hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Ada yang tahu? Siapa? Usama bin Zaid. Dia kenal hibbu Rasulillah. Bapaknya juga hibbu Rasulillah, kasih Rasulullah. Yang paling cinta Rasulullah. Tidak ada yang meragukan. Ya. Tentang sayang Rasulullah, cinta Rasulullah pada Usama bin Zaid. Ya. Dengan kecintaan yang sangat pada Usama bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak malu-malu untuk menghardik keras. Menegur keras pada Usama bin Zaid ketika dia membunuh seorang yang bersyahadat dengan apa? Dengan dalih bahwa dia itu pura-pura saja. Karena ceritanya ini sedang perang. Ya, ada orang yang berperang dengan Usama bin Zaid, sudah diangkat pedang mau ditebas, dia mengucapkan la ilaha illallah. Sampai dia kata nih, karena mau mati aja ini. Ya. Barang yang pura-pura, buka sekalian, mati. Ketika Rasulullah mendengar itu, sangat marah, marah sekali, marah besar. Sampai Usama berada-ada saya belum masuk Islam sebelum itu. Ya. Karena marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menegur dengan keras. Kebatan habis bila Allah yang mengkiam. Bagaimana kamu akan berbuat dengan kalimat Allah pada hari kiamat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Keras dia. Ya. Dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau mengambil pelajaran yang sangat berharga dengan teguran tersebut. Ya. Setelah itu dia tidak pernah menganggap pedang sekalipun kepada kaum muslimin. Bisa jadi fitnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sama sekali tidak. Tidak pernah ikut sama sekali. Sudah mengatakan saya sudah cukup mendapat pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah buah dari tarbiyah sunnah. Buah dari tarbiyah sunnah. Itu akan membuahkan orang-orang yang takut menumpahkan darah dari kaum muslimin. Perbedaan tarbiyah rokiyah, tarbiyah pergerakan Khawarij dan semacamnya akan membuangkan orang-orang yang haus darah. Orang-orang yang apa? Haus darah. Haus darah kafir, tak apa-apa. Haus darah kaum muslimin. Yang Rasul bersifatnya mereka apa? Yang turun ahlal Islam, wajahun ahlal awsan. Membunuh kaum muslimin dan mereka membiarkan orang-orang penyembah berhala bebas. Demikian juga seperti itu. Nah, yang namanya Khawarij ini kita belum pernah mendengar mereka menyerang negara kafir. Tapi yang banyak membunuh kaum muslimin di negeri-negeri mereka dengan takfir mereka sebelumnya tentunya. Mengkafirkan setelah itu membunuh, menumpahkan darah-darah dari kaum muslimin. Ya. Ini jelas yang kita sebutkan ini antara contoh pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang sangat berbahaya. Ya. Meskipun mereka tidak dikafirkan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membunuh mereka dimanapun mereka berada. Bahkan begitu besar pahala keutamaan orang yang membunuh orang-orang Khawarij ini. Nah, yang jelas Islam bukanlah agama yang pengis, bukan agama yang kejam, ya. Bukan agama yang berdosa, tapi agama yang menyayangi manusia. Rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asallam. Ini yang mungkin sebagai mukadimah. Ya. Jadi apa yang akan kita sampaikan yaitu bahwa standar untuk mendapatkan kebenaran dari penyimpangan pemikiran yang atas nama Islam adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi disebutkan bahwa judul tema kajian kita adalah melindungi keluarga dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Bahaya pemikiran menyimpang. Ya, ini termasuk judul yang sangat luas. Ya. Tapi mungkin bisa kita ambil usulnya saja atau pokok-pokoknya saja. Ya. Supaya kita bisa mendapatkan kunci untuk masuk dalam pembahasan ini. Ya. Karena kalau kita akan bahas satu persatu, ya, dari pemikiran menyimpang tentunya memakan waktu yang sangat panjang. Karena banyaknya kelompok yang menyimpang, semakin lemah semakin banyak. Tapi ada pokok-pokok yang penting sekali. Ya, tadi itulah kita bahas. Yang pertama adalah standar benar adalah kita adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada yang bertanya, ya, mengapa kita tidak menyatakan standar benar kita pulang misalnya. Langsung kita pulang. Kita katakan sunnah Rasulullah dulu, kenapa? Ya. Karena Al-Qur'an ini datang dari Allah Subhanahu wa taala jelas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi penjelasannya datang dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak memahami Al-Qur'an dan sunnah, ini juga akan mengalami penyimpangan dalam masalah agama. Makanya ada kelompok yang disebut sebagai kelompok Quraniyun. Ya, maksudnya bukan Quraniyun, kalau sunnah namanya sendiri. Ya. Tapi mereka menyebut diri mereka sebagai apa? Quraniyun. Apa Quraniyun? Mereka mengatakan cukup memakai Al-Quran saja dalam masalah agama. Tidak memakai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebutkan sumpah-sumpah mereka. Ya. Kenapa tidak memakai sunnah? Tapi sumpah-sumpah ini secara lemah tentunya. Ya. Mereka mengatakan Al-Quran jelas kesemuanya. Kalau sunnah Daripada kita repot-repot, ada yang doyan pakai yang sahih, kita pakai yang sahih saja. Berarti sifat itu sifat orang yang malas. Sifat orang yang apa? Orang yang malas. Karena malas saja artinya mereka tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka semangat, ya, mereka sungguh-sungguh dalam mencari agama, tidak akan mengatakan seperti itu. Ya, tidak ada satupun ulama yang seperti itu. Sudah, tidak usah repot-repot. Sunnah hadis kan ada campur, hadis sahih dan tidak itu. Sudah, kita buang aja. Pakai yang jelas, sahih tidak ada ulama satupun yang mengatakan seperti itu. Ini syubhat yang lemah. Kenapa? Karena meskipun ada yang sahih dan dhaif, sudah ada jahabidah. Jahabidahnya artinya para pakar. Para pakar, ya, para imam, kufar, yang mereka memilahkan hadis sahih, hadis yang dhaif. Ya. Sampai ada kitab yang sebut kitab yang paling sahih di kolom di muka bumi, di kolom langit setelah Al-Quran. Kitab apa? Sahih Bukhari. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena beliau memilahkan hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Dan ulama semua memakai. Dan juga mengakui dan mereka menghormati dari ulama Al-Bukhari. Tidak ada yang mengatakan tidak perlu, sudah buang aja. Ya. Karena cukup kita dengan Al-Qur'an. Ya. Ya mungkin sambil kita menyebut pokok-pokoknya, mungkin kita bahas yang bawah adalah kelompok Quraniyun. Ya. Kelompok Quraniyun. Kelompok ini yang sudah disinyal oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak dibawakan oleh Imam Suyuti dalam kitab Mithaqul Jannah fil Ijtihad bis Sunnah. Mithaqul Jannah fil Ijtihad bis Sunnah. Kunci surga dengan berargumen dan dalil dengan sunnah. Beliau membawakan beberapa riwayat yang sahih, sahih oleh banyak para ulama, di antara Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani yang juga membawakan riwayat tersebut dalam silsilah hadis sahihah. Kemudian dalam kitab Manzilatus Sunnah fil Islam, ya, yang Rasul menyatakan, ya, siapa rajulun ala rikati, akan datang orang yang dia pertelekan di ranjangnya. Ya. Yaqul dana min kitabillah. Dana min sunnah. Waktu apa yang Nabi kitabillah? Kamu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cukuplah kami dengan kitabullah. Tidak butuh kita pada apa? Sunnah. Di sini sahih. Ya. Menunjukkan bahwa munculnya kelompok ini sudah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok apa namanya ini? Quran. Yang benar adalah ingkar sunnah, walaupun mengingkar sunnah. Yang kelompok ini bertingkat-tingkat juga bermacam-macam. Ya. Yang kalau kita menelusuri kelompok ini, mungkin banyak juga sih dari kita ternyata. Ya. Tapi kalau secara globalnya, mereka tidak mau ngambil sunnah dalam masalah agama. Dan ini adalah jalan yang konyol. Jalan yang konyol. Kenapa? Apa mungkin orang beragama Islam tanpa berpegang dengan sunnah? Tidak mungkin. Bagaimana dia sholat? Bagaimana dia zakat? Bagaimana dia puasa? Bagaimana dia haji? Kalau tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa ada dalam Al-Quran? Sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat ada enggak dalam Al-Qur'an? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Kalau ada tolong tunjukkan. Setelah pengetahuan saya enggak ada. Tidak ada dalam Al-Qur'an. Yang ada aqimu shalah, yuqimuna shalah. Nisab zakat juga tidak ada dalam Al-Qur'an. Belum masalah yang lain. Ya, kefiat haji tidak ada juga. Nah, kalau cuma memakai Al-Quran, tidak memakai sunnah, bagaimana dia akan beragama? Maka sudah dikenal kalau di Lombok itu, atau sekarang masih ada apa tidak? Ada daerah yang disebut sholat waktu telu. Ya, tahu sholat waktu telu? Ya, mungkin sebagian ada yang pernah dengar. Maksudnya apa sholat waktu telu itu? Mereka meyakini sholat cuma 3 waktu, bukan 5 waktu. Kenapa? Karena mereka tidak memakai hadis, hanya memakai apa? Al-Quran. Apa yang dilakukan? Kapan mereka akan sholat? Akhirnya sholat apa? Dulu ke syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Cuma 3. Tegakkan salat ketika matahari di tengah, sudah menggelincir ke tengah, ya. Ila ghasaqil sampai malam, berarti malam. Wa qur'anal fajri dan subuh. Berarti siang, malam sama subuh. Dari keliruan memahami Al-Quran, jadi apa? Timbul bid'ah sholat waktu telu. Contoh, ya, contoh nyata, penyimpangan gara-gara apa? Tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini kita lihat contoh nyata karena dekat dengan kita. Ya. Terkenal ya sholat, karena kita pernah lihat ada semacam penelitian. Ya. Yang bahas masalah itu. Atau sekarang mungkin sudah enggak terkenal karena yang semakin parah sudah banyak sekarang. Jadi yang seperti itu mungkin sudah tenggelam. Ya. Karena sekarang yang jauh lebih parah lebih banyak kalah dengan yang ngetren sekarang. Jadi dulu sudah kami ketika ada seperti itu. Ini pada zaman-zaman sekitar 20 tahun atau 20 tahun yang lalu. Sudah ramai ketika ada peristiwa itu juga, kalau musim itu juga beratnya kalau ada apa hal yang menyimpang dari Islam. Itulah diantara contoh kesehatan kelompok Qurani, kelompok yang tidak memakai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini jelas pertama kelompok yang paling ekstrim tidak memakai hadis sama sekali. Ya, tidak memakai hadis sama sekali. Dan ini jelas kita yakin akan sesatnya, ya, yang menimbulkan orang yang mengatakan kalau sholat cuma apa? Iling. Tahu iling? Ya. Hah? Ingat. Ingat. Akhirnya sholat kan dizikri. Dikatakan sholat untuk mengingat. Ini iling. Dulu ketika televisi masih satu, apa masih satu televisi yang satu dahulu, TVRI, kadang ditayangkan mimbar percayaan. Jadi masih kecil waktu itu, ya, melihat, ya, yang sering dia apa, iling-iling gitu ya. Dikatanya orang Islam iling, yang tampil dari percayaan yang mempersangkakan Islamnya. Katanya cukup pilih, ya, kimi sholat al-idhik ini. Dan ternyata ini juga nular. Ada saya dengar dari jamaah haji yang diarahkan oleh kiainya, dia mengatakan ya ini tidak sah sholat di pesawat. Ya, sholatnya kalau sudah turun di bumi. Dan kalau waktu sholat gimana? Kamu cukup iling saja. Ya, cukup mengingat apa? Mengingat waktu sholat. Dan cukup itu. Ya. Ini nggak tahu, mungkinnya murid dari orang-orang seperti ini mungkin ya. Ya. Jadi katanya kalau waktu masuk waktu sholat cukup iling saja. Saya juga heran dulu. Pernah naik pesawat, yang sholat cuma sedikit sekali. Apa mungkin semua terpengaruh dengan apa? Pemikiran seperti itu. Ya. Kalau mungkin mas berfatwa bukan berfatwa, mungkin kita masih agak malu. Itu tidak. Cukup iling sudah sholat namanya. Ini sangat berbahaya. Nah, dan banyak sekali. Kalau kita bahas satu kelompok ini mungkin satu sampai sehari penuh mungkin ya. Jadi intinya sangat berbahaya. Kenapa? Karena Al-Quran ini umum. Ada dalil-dalil sifatnya apa? Umum. Butuh dia apa? Taksis, pengkhususan. Datang taksisnya di mana? Di sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jadi ketika ada nas yang umum, ini butuh taksis. Dari mana taksis? Dari sunnah. Penjelasan juga dari sunnah. Imam Syafi'i menyebut sebagai tabayan, ya, penjelasan pada Al-Risalah itu. Dan melakukan akimu sholat, maksudnya dalam sholat sebutkan apa tentang kefiat sholat. Dalam Al-Quran disebutkan itku rokobah. Dalam sunnah disebutkan itku rokobatin mu'minah atau dalam ayat yang lainnya. Wasariku wasariku atu fakta'u ayat yang mana. Di Quran disebutkan orang yang mencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan-tangan mereka. Apa tangan ini? Kalau tangan ya, seluruh tangan dipotong. Ya. Kalau apa? Berarti mencuri dipotong tangannya sampai apa? Sampai pundaknya. Tapi dalam hadis sebutkan yang dipotong hanya kaf, telapak tangan. Dari mana? Dari hadis. Ya. Apalagi hadis ayat fangkitu mata balakum minan nisa masna wa thalatha wa ruba'. Ya. Nikah wanita yang baik bagi kalian. Apa? Dua-dua? Ya. Atau tiga atau empat? Ya. Tapi disitukan pakai wawu kan? Maksud kata atau. Berarti dua dan tiga dan empat. Berarti berapa? Berapa? Ya, sembilan. Nanti tanpa, kalau tanpa memakai sunnah Rasulullah SAW, berarti boleh nikah sampai sembilan istri. Padahal tidak seperti itu. Ya, dan hadis sebutkan Rasulullah melarang lebih menikah dari 4 wanita. Kalau Rasulullah itu 9 sampai 13, ini khususan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak atau yang lain yang sangat berbahaya kalau kita tidak memahami aturan yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ayat-ayat yang masuk, ayat-ayat yang sudah dihapus hukumnya. Tidak berlaku. Karena dimansuh dengan ayat yang lain. Dari mana tahu itu sudah dimansuh? Dari sunnah. Ya. Kalau tidak memakai sunnah, orang mengatakan khamr itu halal. Kenapa? Kenapa khamr halal? Ya selalu kan khamr di kultima ismun gafil wa mahafi ulina ismun akbaru min nafihima. Mereka bertanya tentang khamr. Katakanlah khamr dan judi. Katakanlah dalam khamr itu juga ada apa? Dosa besar. Dan dosanya lebih baik dari manfaat kedua ini. Berarti khamr ada manfaatnya, judi ada manfaatnya. Kalau begitu boleh minum khamr, boleh berjudi, karena situ ada katanya manfaatnya. Ya, itu kalau orang tidak mengikuti sunnah, memahami apa dengan sunnah Rasulullah SAW. Apa jawabannya kalau ada orang mengatakan seperti itu? Apa jawabannya? Khamr halal, ada manfaatnya. Judi halal, ada manfaat. Dalilnya ini, gimana jawabannya? Gimana? Gimana jawabannya? Ada orang seperti itu, kamu kok minum terus? Ya, Ya kan halal kan? Halal di mana? Khamar haram. Ini kita lihat ayatnya, ini khamar di Quran ya. Lihat. Kul fima yukafir mamana kulina. Ada manfaatnya. Gimana jawabannya? Padahal ini yang jawab. Ini jawab ya. Daripada ngantuk. Gimana kalau jawab sifat seperti ini? Gimana tesnya? Masuk gak ada yang jawab? Ada yang berlaku mungkin? Ya. Gimana jawabannya? Orang yang membolehkan khabar dan sifat ini? Tadi sudah saya jawab sebenarnya. Sudah saya sampaikan tadi, mungkin lupa. Ayat ini sudah di mana hukumnya? Sudah mansukh. Apa mansukh itu? Sudah dihapus, sudah tidak berlaku hukumnya. Karena sudah tidak berlaku, berarti tidak boleh berdalil dengan ayat ini. Kenapa? Sudah ada ayat lain yang menghapus. Apa yang menghapus? Ya yuladzina amanu wa qamlu wal maisiru an sabu azamu yatum amali syaitan fastanibu. Bahwa yang lima, khamar dan seterusnya itu merupakan najis. Perbuatan syaitan maka fastanibu, jauhilah ya. Ketika turun ayat ini langsung sahabat-sahabat meluangkan, menumpahkan khamar-khamar mereka. Ada yang di wadah kecil, ada yang di gentong. Ya, kalau di gentong menumpahkan gimana jadinya? Banjir. Artinya banjir khamar. Ya, karena mereka itu sangat-sangat senang dengan khamar. Ya, jadi orang Arab itu sangat terkenal pecandu khamar. Ya, makanya ada sampai ketika awal bulan haram kan ini, ada yang sholat sampai bacaannya kabur. Bacaannya apa? Bacaannya keliru bolak-balik. Gara-gara apa? Minum khamar. Kok boleh sholat minum khamar? Belum diharamkan waktu itu. Ya, jadi hukum khamar belum diharamkan. Ya, karena dalam ayat yang sebelumnya sebelum tadi, ya ayat-ayatnya adalah tak rebus sholat sama antum suka. Bahwa kelima, jika kamu sholat dan kalian sedang mabuk, berarti waktu itu mabuk di perjalanan, cuma gak boleh sholat saja. Ya. Nah, ini contoh. Bahwa kalau kita tidak berdalil sunnah sangat berbahaya. Ya, makanya penting kita belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat sekolah-sekolah Islam kita belajar sunnah. So di situ ada kan pelajaran sunnah, pelajaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kalau tidak kita berdalil sunnah akan sesat. Ya. Makanya kita biasa juga keluarga kita di samping juga mengkaji Al-Qur'an, juga mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pada kehidupan keseharian juga diambil dari mana? Dari sunnah. Ya. Ini penting sekali agar kita terbiasa dengan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan muncul tadi kita sebutkan kitabnya Miftahul Jannah Bintija Bisunnah. Kunci surga itu dengan apa? Berdalil dengan sunnah. Dikatakan oleh Al-Imam Malik, as-sunnatu safinatun nuhi. Man raqiba naja wa man takhallafa anha ghariib. Sunnah itu adalah perahu Nabi Nuh. Orang yang naik akan selamat, orang yang ketinggalan akan binasa. Nah, ini kelompok yang pertama yang kita sebutkan punya syubhat tapi syubhatnya sangat lemah. Tidak mungkin kita melihat terang tanpa bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan ya, apa di antara dalil yang mewajibkan kita sampaikan sunnah banyak sekali. Mayyutir Rasulullah apa? Atau Allah. Kemudian juga mengatakan Rasulullah fakutur wa man atma'ahu fadhal. Apa yang bawa Rasul ambillah. Apa yang tinggal Rasul maka apa yang tinggal Rasul maka jauhilah. Banyak contoh-contoh dari yang lain. Wali wa wakil rahimahullah wa'azimullah. Ya, setelah kita sebutkan yang paling ekstrim dari kita harus sunnah, yang tidak berhujan argumen sunnah sama sekali. Mungkin kita singgung sedikit yang mereka di bawah mereka, meskipun masih dalam kelompok mereka, ya, tidak separah mereka, yaitu orang-orang yang membedakan antara istidlal dengan sunnah dan istidlal dengan Al-Quran. Membedakan, maksudnya apa? Apa yang haramkan oleh Al-Quran haram, kalau diharamkan oleh sunnah cuma apa? Makruh. Ini contoh juga kalau sunnah, cuma tidak separah yang pertama. Mereka akhirnya mengatakan bahwa anjing ini halal. Ada nggak di sini atau anjing halal? Hah? Anjing halal. Kenapa halal? Kenapa anjing halal? Hah? Tidak ada dalam Al-Quran dilarang. Al-Quran tidak melarang anjing. Sehingga anjing itu kalaupun ada larangan dalam hadis, cuma makruh saja, tidak sampai haram. Kalau makruh biasanya orang kan cenderung apa? Halal. Merokok itu makruh. Berarti boleh merokok kalau gitu. Ya. Ini jelas pemahaman yang keliru. Sama. Kalau Rasulullah mengharamkan, haram hukumnya. Rasul wajib juga wajib. Tidak ada beda dalam Al-Quran dan hadis. Kalau wajib juga wajib, kalau haram juga haram. Ini juga contoh. Ya. Masalah ini mungkin untuk lebih rincinya bisa dilihat di pembahasan khusus masalah ini. Ada kita yang bagus yaitu kita Manzilatul Sunnah fil Islam. Ya. Yang sudah oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Ini albani adalah sebuah ceramah yang disampaikan di sebuah kota di Eropa kemudian dibukukan. Jadi Manzilatul Sunnah fil Islam. Ya. Ini bagus sekali pembahasan itu, juga banyak tulisan-tulisan dari para ulama yang lain masalah tersebut di Mustafa Sibai dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, ya, di antara pemikiran yang menyimpang yang sangat berbahaya selain yang tadi kita sebutkan, tadi kita sudah walaupun tidak secara apa, secara sistematis kita sudah menyebutkan beberapa kelompok tadi kan. Ya, kita sebutkan juga ada Qadariyah, ya. Ada apa? Kalau sunnah. Ada apa tadi? Khawarij. Ya. Ada Syiah Rafidhah. Ya. Yang mungkin lebih penting, ya, karena lebih samar, mungkin kita dahulukan. Karena kalau yang sudah jelas-jelas sering kita mendapatkan penjelasan. Maka kita mungkin lebih dulu yang samar. Ya. Jadi seperti tadi contohnya apa? Kelompok kalau sunnah. Karena terkadang mereka disebut sebagai ahlus sunnah juga. Ya. Ini sebagai ulama besar juga terjerumus dalam pikiran ini misalnya. Seperti yang mengatakan apa? Bahwa yang di Quran itu tidak sampai, berarti al-hadis tidak sampai, haramnya hanya makruh saja. Ini kita apa? Penterjemah belum haram juga berpendapat seperti ini. Yang banyak yang kita sebutkan. Kemudian yang berikutnya, ya, yang juga banyak di sekitar kita, ya, kita yang satu tujuannya supaya kita selamat, kalau bisa kita juga menyelamatkan saudara kita, adalah kelompok yang juga sama sebetulnya. Jadi kalau kita katakan sebetulnya seluruh kelompok sesat ini harus sunnah sebetulnya. Apa ada kelompok yang gak sesat gak harus sunnah? Semuanya harus sunnah. Ya. Kalau kita bahas harus sunnah itu semuanya masuk. Kelompok yang mereka memahami agama tidak dengan metode yang benar, tidak memakai sumber pengambilan agama yang benar, ya. Dan mereka jelas-jelas menggunakan sumber pengambilan Islam yang jelas fakih. Ya. Yaitu kelompok yang disebut kelompok Sufiya. Kelompok apa? Sufiya. Kenapa disebut Sufiya? Mereka yang masuk di kelompok itu mengatakan dari sofa. Sofa itu artinya apa? Kejernihan. Kami itu ingin mencari kejernihan. Tapi kalau sofa ini dibuat sufi tidak pas. Kalau sofa dibuat nisbah sofawiyah, bukan apa? Sufiyah. Makanya roji mereka itu disebut sufiyah karena memang itu ciri khas mereka yang di rojikan oleh seluruh yang temnya, karena ciri khas mereka itu memakai kain suf. Apa suf? Kain wol. Itulah ciri khas mereka. Karena itulah mereka sufiya akan memakai kain wol. Kain wol itu kain yang dibuat dari bulu kambing berbiri-biri. Ya. Kain wol, salam aruf. Ini kain yang kalau musim dingin sangat enak dipakai. Ya. Cuma di Indonesia kelihatannya gak terlalu laku. Karena Indonesia ini gak pernah dingin sekali. Paling cuma ya apa, cukup dengan baju biasa sudah mencukupi. Tapi kalau di musim daerah-daerah, di negara-negara yang memiliki musim dingin sampai mungkin ada 0 derajat, sangat dibutuhkan. Jadi mereka kaum sufi, ciri khas mereka adalah memakai kain wol. Dari situlah mereka disebut kelompok Sufiya. Ya. Kelompok ini mereka menyimpan di dalam sumber pengambilan agama mereka. Kalau sumber pengambilan agama sudah menyimpan, jangan ditanyakan tentang amalannya, ya, prakteknya. Karena sumbernya sudah apa? Sudah salah. Apa sumber Islam yang benar? Apa sumber Islam yang benar? Pertama jelas Al-Quran. Kedua apa? As-Sunnah. Ketiga Ijma. Ijma tertinggi, ijma dari para sahabat tertinggi. Kemudian ijma para ulama setelahnya. Yang keempat apa? Kias. Kias yang sahih. Bukan kias yang fasih. Ini yang mutafak kalau ini. Ya, meskipun kias ini juga ada yang misi, tapi yang wajib adalah mutabah. Adapun dari yang lain masih perselisihkan. Inilah sumber dari Islam. Kelompok Sufiya mereka menggunakan sumber yang berbeda dalam agama. Ya. Pertama mereka menggunakan al-wasyu. Al-Wasdu, apa Wasdu ini? Perasaan. Berarti mereka menggunakan apa? Perasaan di dalam sumber pengambilan agama. Ya. Kalau dirasa kemantap, ya, berarti itu agama. Wah, saya kelihatan wirid itu sangat mantap. Ya. Kalau wirid 100 kali itu masih kurang. Kalau 1000 kali, 10.000 kali baru masuk. Berarti itu cocok nih. Itu contoh apa? Sufi. Agamanya biasa dengan apa? Dengan perasaan. Ini jelas kesesatan. Karena Rasulullah tidak pernah menjelaskan agama dengan perasaan. Ya. Makanya banyak dari amalan sufi tidak ada dalilnya kecuali perasaan. Kenapa kamu amalin itu? Ya, karena guru saya mengajari. Guru dari mana? Guru saya itu sudah melakoni. Ya, sudah melakoni dan dia merasa sudah mantap dengan amalan itu. Saya mengikuti. Ya, macam-macam. Ya, kalau kita melihat apa, ritual itu sangat beraneka ragam. Tapi intinya apa? Dasarnya bukan dalil tapi apa? Perasaan. Ini sangat keliru. Ya. Karena nanti pada hari kiamat kita akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Ketika ditanya, ya. Ketika ditanya, ada orang yang bisa menjawab, hal-hal sampai benar yang perlu saya perlu. Ada orang yang dikubur, tanya ada hadis bukan? Dia cuma apa? Mengatakan saya dengar orang mengatakan saya ikut-ikutan. Ini termasuk yang apa? Celaka ketika ditanya oleh malaikat dikubur. Makanya harus dengan dalil. Tidak boleh sembarangan dalam masalah agama. Ya. Ini banyak sekali. Kalau kita sudah pakai ini, memakai perasaan, gak karu-karuan banyaknya, tambahan-tambahan tidak ada dalam Islam. Ya. Bahkan kita lihat hampir-hampir yang persentase besar amal-amal mereka itu ya, adalah yang tidak ada dalilnya sama sekali. Ketika ditanya ya, dengan perasaan. Kemudian yang berikutnya mereka berdalil dengan mimpi. Ya, biasanya itu mereka mengaku mimpi bertemu dengan Rasulullah. Ya, kenapa kamu mengamalkan sholat tersebut? Ya, dia mengatakan saya mimpi ketemu Rasulullah sehingga jadi sholat ini. Ya, contoh yang besar-besarnya. Ya, ketika satu rakaat baca surat ini berapa kali misalnya, seterusnya. Tanya dari mana asalnya? Bisa mimpi bertemu Rasulullah mengajarkan kepada saya surat ini. Ya. Ini juga merupakan metode pengambilan agama yang salah. Ya. Kenapa? Karena agama sudah sempurna. Ya. Dan Rasulullah bisa memang ada seorang bertemu dengan beliau dalam mimpi, tapi tidak bisa jadikan sebagai dasar agama. Karena agama sudah sempurna. Ayat akmatulakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Tidak boleh dengan mimpi. Kemudian juga mereka menggunakan apa yang disebut sebagai al-kasyaf. Apa al-kasyaf? Disingkatnya tabir bagi mursyid atau pemuka mereka. Sehingga mereka mengetahui. Jadi banyak hal yang mereka adakan dengan alasan al-kasyaf. Ya. Ini juga bukan dalil yang benar. Tidak ada dalil. Ya. Sehingga banyak ritual-ritual mereka tidak ada yang tahu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau masalah ini, kita mengingatkan orang-orang tersebut, ya, ditanya apa jalannya. Ya. Kalau mereka menjawab dengan tersebut bahwa itu perasaan, dikatakan bahwa itu bukan dasar dari Islam. Nah, ini kelompok yang kelompok sufia. Dan kelompok ini cukup besar ya, dan termasuk yang mendominasi mungkin ya. Dan ternyata juga banyak pikiran-pikiran sufi yang masuk atau menyeludup dalam kitab-kitab pokok agama ya. Ada kitab-kitab membahas tentang pengaruh pemikiran sufi dalam kitab-kitab tafsir. Ya. Di sini nanti kitab tafsir itu tidak bersih. Ada yang pengaruh sufi masuk. Seperti kisah Musa dan Khidir. Itu banyak tafsir-tafsir mengajarkan tafsir apa? Sufi. Yang dari sini mereka mengatakan bahwa wali itu lebih tinggi dibanding siapa? Nabi. Itu keyakinan mereka masih seperti itu. bahwa wali di atas nabi. Kenapa? Musa tidak tahu dia nabi. Khidir tahu dia seorang wali. Berarti wali di atas nabi. Akhirnya mereka banyak membuat syariat dan alasan dibuat oleh wali. Menambah dari yang dibawa oleh nabi. Padahal yang benar ya seperti itu jelas. Tapi Khidir juga nabi, bukan wali. Dan Musa bukan jelas wali juga beliau. Musa itu wali atau bukan? Jelas wali. Karena wali orang yang beriman dan bertakwa. Dan Musa jelas masuk wali. Jadi kalau ada yang mengatakan dengan hal itu jelas sangat keliru. Ya. Jadi ada banyak kitab tafsir yang mereka terpengaruh dengan pemikiran sufi ini, ya, yang sangat berbahaya. Di antara pemikiran sufi yang sangat berbahaya adalah ilmu syariah. Apa ilmu syariah? Membuang syariat. Kenapa dibuang? Sudah tidak dibutuhkan lagi. Kenapa? Karena sudah mencapai al-yakin. Kalau sudah mencapai al-yakin, tidak butuh syariat. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin. Sembahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yakin. Kalau sudah yakin, tidak usah beribadah. Maksudnya seperti itu. Maka ada tingkatan, hakikatnya. Ada syariat dan marifat. Kalau sudah tingkat hakikat, sudah tidak butuh pada syariat setengah berbahaya. Makanya jangan heran yang disebut ada orang-orang beling itu, ya. Pada sebuah ulama dia itu apa namanya? Kita lihat ulama kok seperti itu, melanggar syariat, pelaku maksiat dan seterusnya. Kalau kita membaca topakos Sufia Lesharoni, parah sekali. Bahkan mungkin orang cerita aja tidak sampai menceritakan, malu untuk menceritakan. Ya. Ujung-ujungnya kenapa? Karena mereka sudah bebas dari syariat. Ada wali yang ketika khutbah telanjang. Wali katanya. Ya. Ada yang wali gak pernah turun dari atap rumahnya selamanya. Masih yang sholatnya. Gak sholat jamaah berarti ya. Dan seterusnya, kalau cerita itu panjang. Jadi ini kenapa? Karena mereka memiliki sumber penampilan yang salah. Makanya dalam Islam kita wajib untuk mengikuti metode penampilan agama yang benar, yaitu dengan membaca Al-Quran, membaca Sunnah, tujuan Muhammad SAW, membaca Ijma dan kias yang sahih. Ya. Kemudian yang berikutnya ini masih mirip, yang juga memiliki pengambilan metode pengambilan agama yang salah, alukalam. Alukalam. Siapa alukalam? Kalau bahasa alukalam orang yang bicara. Alukalam maksudnya dari filsafat. Atau kita biasanya kalau disebut alukalam, mutakalim. Yang mereka menggunakan metode sumber pengambilan agama juga salah. Dari mana mereka? Sumber mereka? Alukalam dari mana? Dari logika. Dari akal manusia. Ini kita katakan salah. Ya, tapi sebabnya besar. Sebab. Kalau yang masalah mimpi apakah jelas salahnya. Kalau logika kurang untuk nasihat, ya, kadang itu kena sumber. Beri sumber, kita kan suruh mengambil Al-Quran dan akal. Berarti akal termasuk alat. Ya. Ya. Ya benar alat, tapi bukan sebagaimana itu. Apa kalau misalnya akal benar, kemudian Quran salah, tidak mungkin kan? Benar mesti Al-Quran. Yang salah bukan Quran, tapi apa? Akal. Berarti apa? Akal bukan sumber berarti. Buktinya kalau diperlukan akal Al-Quran mestinya diambil adalah Al-Quran. Jadi alukalam. Mereka menggunakan logika sebagai sumber agama. Sampai membuat hadis palsu yang sering dibawakan oleh mereka. Antinu al-aqlu. Man la akalahu fala dinalahu. Agama adalah akal. Orang yang punya akal punya agama. Kata mereka orang paling beragama itu yang paling pintar. Kata mereka orang yang beragama orang yang paling apa? Paling pintar. Berarti Einstein itu paling beragama rasanya. Iya, dia paling jenius katanya. Berarti Einstein itu orang kafir. Ya. Berarti enggak benar itu berarti. Ya. Dan ini bukan hadis. Ya. Ini namanya hadis yang la asla lahu, tidak ada asalnya. Bisa dilihat di istilah hadis sahihah, hadis pertama. Hadis pertama ya, dalam istilah hadis sahihah. Hadirul aqum ala qaul wala tinalam. Ini yang banyak di adopsi oleh kelompok Khawarij yang ada di Indonesia. Ya. Asal enggak salah nih baru ya. Termasuk yang dilarang. Jadi termasuk ini yang ada diadopsi oleh mereka. Pemikiran apa? Ahli kana. Dan ini merupakan musibah yang besar sekali yang menimpa umat Islam. Musibah yang besar yang menimpa umat Islam. Sejak berabad-abad hingga hari ini. Yaitu apa? Ilmu kalam. Ya. Sampai meracuni banyak kaum muslimin, bahkan banyak tulisan-tulisan kena ini, terpengaruh dengan ilmu kalam. Dan tidak akan muncul ilmu kalam kecuali ketika muslimin menerjemahkan kitab-kitab atau buku-buku orang-orang kafir. Ini pada zaman Al-Ma'mun. Siapa Al-Ma'mun? Khalifah dari Bani Abbasiyah. Yang dia memiliki proyek yang disebut sebagai Baitul Hikmah. Ini kalau di SKI, sejarah sejarah Islam, ini termasuk apa? Diangkat ini termasuk. Dia termasuk kalian melopor dan seterusnya. Yang termasuk mengangkat kesimpulan kaum muslimin dan seterusnya, padahal yang hakikatnya dia adalah merusak agama dengan Baitul Hikmah. Dijemahkan kitab-kitab orang-orang kafir termasuk ilmu filsafat. Sejak itulah kemudian fitnah ilmu kalam masuk ke negeri Islam sampai hari ini. Ya. Sampai kita melihat bidang studi akidah disebut sebagai apa? Mata pelajaran kita seperti apa? Di UIN atau apa namanya? Ya. Disebut sebagai ilmu kalam. Padahal itu ilmu kita, pelajaran kita. Sampai seperti itu. Dianggap bagian dari apa? Bagian dari akidah. Ya. Bahkan termasuk mayoritas kaum muslimin juga terkena pemikiran tersebut hingga hari ini. Dari mana sifat 20? Tahu sifat 20 atau salah? Dari mana asalnya? Dari ini kalam juga. Kenapa Allah dikatakan ada sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil? Ujung-ujungnya dari ilmu kalam. Nah, seperti ini contoh dari pemikiran menyimpang yang sangat berbahaya hari ini. Dan kita mengharapkan pada seluruh kaum muslimin agar waspada dengan hal ini. Karena sudah begitu derasnya fitnah ini sampai dianggap biasa. Maka ada disebut filsafat sholat, filsafat apa namanya? Puasa, filsafat zakat, apalagi ada filsafatnya sebenarnya katanya. Kalau filsafat dari mana asalnya? Makanya banyak para imam yang pernah tercebur dalam ilmu ini kemudian mereka bertobat, menyatakan penyesalan mereka yang sangat, karena mereka menghabiskan uang mereka untuk belajar ilmu filsafat. Nah, kemudian kelompok yang berikutnya, ya, yang tidak kalah berbahayanya. Tas pun kelompok Khawarij sesuai kalau sunnah Khawarij ini. Kenapa? Karena mereka memahami sunnah Mama Al-Quran di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pemikiran mereka. Ya. Kemudian juga di antara pemikiran menyimpang yang sangat berbahaya, ya, yang sampai hampir menguasai negeri-negeri muslimin, bahkan pernah menguasai, ya, pemikiran dari luar Islam. Tapi dia apa namanya, dikolaborasi, digabungkan dengan Islam. Ya. Ini kalau orang sedikit jeli tidak tahu, tapi ternyata juga banyak yang mengikuti. Ya. Seperti ada yang mengatakan bahwa Islam itu adalah sosialisme. Ada nggak pernah mendengar seperti itu? Islam itu adalah apa? Sosialisme. Sirokia. Ini jelas salah. Ya. Kalau mengatakan Islam adalah apa? Sosialis. Islam itu Islam. Beda dengan sosialisme. Sosialis itu menyamaratakan manusia. Sama rata sama rasa. Ya. Sama-sama memiliki tidak ada kepentingan pribadi dan seterusnya sosialis. Yang lawannya kata adalah apa? Kapitalis yang kemudian yang mereka monopoli, kemudian melantarkan orang-orang yang lain. Ya. Yang kemudian yang muncul sosialis, mereka mengatakan inilah Islam. Islam itu menyayangi manusia. Ya, ini tidak benar. Artinya sosialisme itu bukan dari Islam, tapi adalah pemikiran dari luar Islam. Dan ujung-ujungnya pemikiran tersebut, ya, ini ternyata tidak lepas dari filsafat juga. Jadi makanya kita angkat filsafat, nanti akan buahkan apa yang akan kita sampaikan. Ya. Jadi ini juga filsafat juga. Ini seperti komunisme, ini juga asal-usulnya juga dari filsafat. Dan ternyata peran orang-orang Yahudi juga tidak kalah pentingnya. Hampir semua pemikiran-pemikiran dirusak ini mesti di situ ada orang Yahudi di situ. Dia mengambil dari filsafat dulu kemudian dikembangkan. Makanya juga sangat berbahaya. Dan benarlah bahwa Allah memperingatkan tentang makar-makar orang-orang Yahudi. Hingga hari ini seperti itu. Tidak ada pemikiran sesat kecuali di situ ada banyak orang Yahudi. Ya. Sosialisme, ya, komunisme ini juga dari Yahudi. Saya tahu yang apa? Jetus sosialis itu apa? Atau komunisme dan semacamnya. Jadi semua ini adalah dari luar Islam yang tidak pantas untuk diikuti oleh kaum muslim. Ya, dan ternyata kita melihat ini sudah meluas sampai banyak negara-negara Islam yang kuasa oleh mereka. Ya, yang mereka menguasai pada negara Islam tapi mengadopsi pemikiran yang menentang agama. Bahkan apa? Mengingkari adanya Allah, adanya Tuhan, tidak mengakui Tuhan. Kita juga heran bagaimana bisa Islam digabungkan dengan pemikiran yang tidak mengakui agama atau mengatakan agama sebagai candu masyarakat dan seterusnya. Ini jelas sangat tidak sinkron sama sekali. Jadi makanya ini sangat berbahaya sekali dan tidak boleh, ya, orang untuk ikut serta untuk memasarkan apalagi sampai mengikuti pemikiran tersebut. Nah, ini diantara pemikiran Islam yang sering dianggap sebagai Islam. Ada masa Islam adalah apa? Sosialis ini salah. Ini telah dibantah dengan cukup bagus dan gamblang oleh Syekh Muhammad Salih Al-Taymin. Ya. Beliau memiliki kitab yang bagus masalah ini, ya, tentang perbedaan antara Islam dengan sosialisme. Ya. Dan istirahatnya. Yang kitab ini, katakanlah, di antara murid beliau yang tidak memiliki, bahkan tidak ada di muasasa, ternyata ada di tempat Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Beliau memiliki, kemudian diambil oleh dan disebarkan. Yaitu kitab tentang perbedaan antara Islam dengan musyrik. Jauh sekali. Ya. Kalau Islam mengaku kepemilikan, mereka mengaku kepemilikan. Ya. Artinya tidak ada aturan sama sekali. Apalagi komunisme. Komunisme itu tidak mengaku adanya keluarga. Ya. Keluarga ini dianggap apa? Tidak dibutuhkan. Jadi memang filsafatnya seperti itu. Ya. Jadi pemikiran tersebut mengatakan bahwa masyarakat itu semua mengatur adalah dari penguasa, sehingga tidak dibutuhkan adanya perang keluarga. Kalau sudah seperti itu, hancur semua sudah. Bukan hancur apa? Agama, bahkan hancur juga seluruh manusia. Kalau agama, kalau keluarga sudah tidak diakui eksistensinya. Ya, jadi makanya sangat berbahaya. Ini bisa pernah dibahas dulu di majalah Obat dan masalah ini. Dan ternyata juga di sebalik itu ada perang tangan Yahudi juga. Ini proyek besar tentunya. Ya. Yang ternyata di balik itu juga ada perang orang-orang Yahudi. Jadi makanya kalau kita menjelaskan tentang pemikiran penyimpang, ini merupakan perang yang sangat gencar jenisnya pada orang Yahudi. Jadi kita menjelaskan fit'ah itu otomatis apa? Kita perang dengan orang-orang Yahudi. Terkadang orang-orang yang tidak paham mengatakan, ya, musuh kita Yahudi dan Nasrani. Untuk apa kita bahas masalah fit'ah? Kalau membahas masalah fitnah, bagaimana kita memerangi Yahudi dan Nasrani? Kalau itu dibiarkan, karena mereka yang buat. Ya. Berarti kelompok Sufia dikatakan oleh Sufia kemudian yang menyerupai siapa? Nasrani. Man fasada min awwatina fawa syabir bin Nasrani. Orang yang rusak dari para tukang ibadah kami mirip dengan orang-orang Nasrani. Dari siapa? Beribadah tanpa ilmu. Man fasada min ulama'ina fawa syabihu bil Yahudi. Orang yang rusak dari ulama kami, dia mirip dengan orang-orang Yahudi. Dari siapa? Dari siapa? Berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Makanya kalau dikatakan kita memerangi Hizbul Fikri, yang pertama kita adalah memerangi pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam din. Ya. Karena banyak orang yang bicara Hizbul Fikri, ternyata dia tidak paham agama. Ya, ternyata dia membiarkan penyimpangan di dalam agama. Kalau kita benar memerangi Hizbul Fikri, menangkis Tawazul Fikri, orang pemikiran ini, kita kokohkan agama kita. Kita kokohkan dari Islam kita, kita bersihkan dari penyimpangan-penyimpangan yang merusak agama ini. Inilah solusi yang terbaik dalam menghadapi Tawazul Fikri. Bukan justru bicara simposium, seminar-seminar tentang Tawazul Fikri, orang pemikiran, tapi malah dia melecehkan masalah agama. Ya. Dengan mengatakan bahwa agama ini ada kulit dan isi. Kita kan bicara isinya, cuma masalah kulitnya aja. Cuma bicara masalah penampilan, pakai jenggot, ya, apa, celana di atas mata kaki, itu masalah apa? Usul, masalah kulit. Kita bicara isi yang besar. Kalau mereka bicara sirkul kubur, kita bicara sirkul kusur. Sebab mereka. Kalau mereka bicara tentang syirik kuburan, kita bicara syirik istana. Apa maksudnya? Ya. Kalau mereka berdakwah pada tauhid, kita berdakwah pada politik. Apa maksudnya? Tidak pernah Islam menang dengan politik. Kapan Islam menang politik? Masih kita politik yang pakai orang-orang itu. politik orang-orang kafir tidak pernah menang. Selamanya, jadi yakin memang tidak mungkin Islam menang dengan cara-cara orang-orang kafir. Jadi yakin tidak mungkin Allah menolong karena ini kecuali mereka menolong Allah Subhanahu wa taala. Intan surullah yang suruh. Tolong Allah, Allah menolong kalian. Kalau mereka memerangi Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatan, maka cara-cara orang kafir jelas tidak akan mungkin mereka mendapat kemenangan. Satu kesalahan kemaksiatan menimbulkan akibat yang fatal. Ketika perang Uhud, satu saja kesalahannya. Apa kesalahannya? Pasukan kemana melanggar larangan Rasulullah. Disuruh di atas, mereka melanggar. Ya, saatnya mereka melanggar, menang, sudah menang malam itu. Orang kafir sudah lari, dari mana dari atas. Mereka lari meninggalkan barang-barang mereka. Tapi syaitan membisiki mereka. Jadi sudah selesai perang. Mereka sudah lari, tinggal mengambil walimah. Lihat ke dalam, dengan berkala batu, nanti gak bakal bagian. Suka-suka. Satu kesalahan membuat kekalahan telah. Kalah telah, Rasulullah sampai terluka parah. Ya. 70 orang sahabat syahid. Satu kesalahan. Ya. Nah, kalau kita memperjuangkan agama Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatan, memakai cara-cara kafir, berapa kesalahannya? Banyak sekali. Belum kalau pakai takiyah. Takiyah itu bahasa apa? Bahasa Rusia, ya, bahasa bagusnya. Ya. Intinya kemaksiatan. Kemaksiatan yang alasan masalah dakwah misalnya. Ini jelas termasuk penyimpangan dari Islam. Nah, wa niyyatu rahimahullah wa asallam. Inilah yang bisa kita sampaikan di dalam majelis ini sebagai tafsir atau pokok-pokok tentang masalah ini, yaitu bagaimana pentingnya kita menjauhi keluarga kita dari pemikiran-pemikiran menyimpang supaya kita bisa menyelamatkan diri kita pertama. Kemudian yang berikutnya keluarga kita yang Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan juga punya kiat-kiatnya adalah kita sendiri membimbing diri kita. Kita belajar agama yang sahih, akidah yang sahihah, menghadiri majelis-majelis sunnah, majelis ilmu. Kemudian juga keluarga kita, kita sampaikan akidah yang sahihah dan juga agama yang benar. Kemudian juga bagi anak-anak juga kita arahkan kepada tempat-tempat pendidikan yang sunnah. Sunnah maksudnya apa tadi? Yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada yang fungsi lagi nanti ya. Ada makruh nanti ya. Maksudnya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah merupakan langkah yang sangat bagus. Ya. Karena pengaruh guru sangat penting sekali. Kenapa sampai salaf? Ya, para sahabat tabi'in menyuruh kita untuk mengambil ilmu dari guru yang sunnah. Karena agama, karena ilmu merupakan agama. Inna hadzal ilma dinun fa'budu aman ta'buduna dinan. Ilmunya adalah agama. Biarkan bagaimana mengambil ilmu kalian. Bagaimana kalian mengambil ilmu. Ya. Kalau kita sudah memilihkan tempat yang baik, perjalanan kita insya Allah langkah Allah yang bagus. Tapi itu masih punya, masih ada langkah-langkah berikutnya juga. Kita juga pilihkan mereka teman-teman bergaul yang baik. Teman-teman bergaul yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang baik atau anak yang baik gara-gara temannya kemudian jadi menyimpang banyak sekali. Ya, ini contoh-contoh yang nyata. Awalnya fokus lurus karena terkenal temannya, ternyata diajak biar dia pengantin. Apa itu pengantin? Diajak biar dia pengantin. Kalau pengantin benar bagus gak apa-apa. Termasuk sunnah. Kalau pengantin yang bagusnya. Ini maksudnya apa? Diajak mengikuti pikiran takfir. Mengkafirkan orang Islam. Kemudian ya seperti itu. Kalau sudah takfir ya takfir. Ya. Kalau sudah berani mengkafirkan ya, berani membunuh orang muslim dengan hukum dan sebagainya. Nah, ini adalah upaya kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita untuk menghindarkan kita dari kesesatan, jalan-jalan yang disesatkan, kemudian juga dituju jalan yang lurus. Allahu bisawab sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah, kemudian untuk sesi berikutnya, sebagaimana telah dipesankan oleh panitia, ya, ya, ini sampai jam 11 materinya, kemudian dilanjutkan tanya jawab bisa dengan langsung pakai mic atau lewat kertas. Nah, ini karena sudah lebih dulu kertasnya sudah datang, kita perlukan. Nah, kalau ini selesai nanti bisa bertanya secara langsung. Nah, pertanyaan pertama, Ustaz, apakah ada hadis yang menganjurkan membaca surat Al-Waqiah sudah sholat duha? Mohon penjelasannya. Ini sepanjang yang sudah ketahui, tidak ada hadis yang menganjurkan hal tersebut. Ada pun surat Al-Waqiah, ini surat yang agung, ya, yang tentunya memiliki utama ketika sudah membacanya, meskipun tidak ada khususnya ketika sholat-sholat duha. Kemudian juga ada hadis yang lemah tentang keutamaan surat Al-Waqiah, bahwa dibaca akan buat orang terbebas dari kefakiran. Ini lemah hadisnya. Jadi kalau hadis lemah, kita usah kita pakai. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya, Ustaz, bagaimana dengan kelompok yang beruntak kepada ulama ini tapi tidak anarkis, tapi mereka setelah membuat berita di sosmed, sosial media tentang kezaliman pemerintah yang kecil sampai yang besar, bagaimana sikap Ahlus Sunnah dari hal ini? Ya. Tentang masalah ketaatan pada ulama ini merupakan masalah yang cukup jelas. Allah, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasulullah wa ulil amri minkum. Orang yang beriman taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan taat pada Rasulnya dan pada ulil amri, yaitu pemerintah atau penguasa dari kalian. Ini wajib mentaati. Inilah yang diamanahkan oleh para salaf. Sehingga ketika mereka menghadapi kesalahan dari penguasa, mereka mengingatkan, tapi dengan cara yang syar'i, yaitu dengan empat mata atau rahasia di antara mereka dengan orang yang diingatkan, yang ulama tersebut. Ini cara mengingatkan kesalahan, bukan dengan di sosmed. Kalau sosmed ini kan terbuka, ya, surat terbuka misalnya, jadi semua orang bisa baca, yang termasuk tidak boleh. Jadi yang sunnah dalam ingatan penguasa dengan cara apa yang sembunyi atau rahasia. Apa dalilnya? Jangan-jangan cuma pendapat, bukan? Ini langsung dari Rasulullah. Ya. Beliau mengalami suatu asam satu hadis yang diwakilkan ke mana? Menaruhnya ayat suha di surta falyakub yadi. Rasulullah mengatakan, orang yang ingin menasihati penguasa, peganglah tangannya. Gimana maksudnya? Antara dia dengan dia saja, jangan menyebar kemana-mana. Ini ada dalam menasihati penguasa. Saya dengan tujuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik kanan. Jadi kalau dia mengingatkan, maka sudah. Kalau tidak, maka pokok agama hari. Kalau sudah mengingatkan, tapi tetap penguasa itu tidak mau, orang mengingatkan sudah gugur kewajiban. Jangan marah. Oh, sudah saya ingatkan kemarin demikian-demikian, masih aja seperti sosmed. Akhirnya gak dirahasia, akhirnya marah. Jadi apa? Terbuka lagi akhirnya. Nah, ini tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bukan berarti pengecut atau menakut, bukan. Atau menjilat, apalagi bukan. Kita mengikuti apa? Petunjuk Rasulullah sholat. Itu ahli sunnah. Kalau benar-benar aku ahli sunnah, wajib mengikuti sunnah. Jangan cuma keluar-keluar saja. Mengaku apa? Ahli sunnah, disebut sunnah, tak dipakai. Apa lu bintah namanya? Kalau benar sunnah. Berarti pembenci sunnah, bukan ahli sunnah. Kita sebutkan sunnah, itu kan Rasulullah. Kalau sudah dipakai itu, sudah membuat. Ahli sunnah sudah mengatakan itu Rasulullah. Dimasanya, meskipun mudah tentunya, ya, tapi butuh keteguhan dalam mengikuti sunnah. Tidak sulit mengikuti sunnah itu. Cuma apa? Ikut aja masa sulit. Kan mudah kan? Ada hadis, petunjuk kita ikuti kan mudah. Tapi butuh apa? Butuh keteguhan. Karena banyak fitnah. Ya, awalnya mungkin diberi keteguhan Allah, ada sedikit apa? Gangguan, kemudian apa? Jatuh. Ya. Memang penting. Kita wajib untuk terus teguh di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi masalah ini. Memang kalau bicara seperti ini memang termasuk yang syahwat di sini. Jadi enak dibicarakan. Ya, apalagi di apa? Belum sangat manis, tapi haram ghibah. Ya, ghibah pada teman kita aja atau saudara kita haram. Apalagi ghibah pada penguasa yang wajib kita taati. Termasuk haram. Bukan berarti kita membiarkan, tidak boleh niatan tapi dengan cara yang syar'i. Tetap ini tidak boleh. Ini menyelisih sunnah. Meskipun tidak sampai anarki, tetap menyelisih sunnah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, jika pemerintah kita sudah dimasuki sebagai orang Syiah dan ateis, maka pihak kita tidak masuk di dalam pemerintah. Karena sebagian besar muslimin berpendapat kalau kita tidak masuk politik, maka kita akan dipolitik orang lain yang berusaha masuk dosa Islam. Mohon menjelaskan Ustaz, karena jika berita itu benar, maka mereka menilai kita harus sunnah formasi santai bahas tauhid atau kita. Padahal kaum muslimin sudah terdolimi, bagaimana kalau fakta ini benar? Insya Allah tidak ada bedanya. Entah benar atau salah, tetap kita berdakwah. Ini tugas kita. Apa kalau salah kita berhenti berdakwah atau benar kita berhenti berdakwah? Tidak kan? Tetap kita wajib berdakwah. Yang menguasai Mekah siapa itu? Yang usah berdakwah. Orang Islam atau orang kafir? Orang kafir, Quraisy berkuasa. Apa Rasulullah berhenti berdakwah? Tidak, terus berdakwah pada tauhid. Apa Rasulullah kemudian menyunduk? Sudah, kita masuk aja nanti kita memperbagi dari dana. Gimana? Belum pernah ditawari kekuasaan kota Mekah. Ada yang nawar, ya Muhammad, ya. Kalau kamu pengen jadi penguasa itu, kalau mau pengen wanita saya beri, pernah tawar kekuasaan? Apa belum menerima? Ini kalau gambarkan pada tipis, nanti tipis sekarang, gimana? Ya, tanpa ditawar aja mereka minta, ya. Apalagi kalau ditawar, langsung diambil. Ya. Tapi Rasulullah tidak. Gimana sahabat Rasulullah? Ya. Ada riwayat yang lemah, seandainya mereka meletakkan tangan apa? Karena semata tangan aku bulat tangan kiriku, maka aku tidak berhenti untuk berdakwah. Tidak menerima tawaran mereka. Beliau terus berdakwah. Ya. Ini yang bermanfaat. Kalau kita ngurusin politik ada habisnya, benar. Ya. Politik itu enggak ada ujung, tidak ada pangkalannya. Pusing. Kemarin ini, besok ini, enggak ada habisnya. Terus tidak semakin pintar semakin bodoh, semakin bingung tidak semakin paham. Benar. Makanya sudah kita belajar yang buat pintar aja. Belajar apa? Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad para sahabat itu cuma buat pintar aja. Kita belajar politik, apalagi sampai sibuk urusin politik, ini tidak semakin pintar, masih bodoh. Kalau aku itu apa? Kalau semakin rusak, kami lah lebih berbahaya lagi. Berapa banyak orang yang pintar rusak karenanya. Ketika masuk ya seperti itu, ya mungkin awalnya mungkin niat yang baik dengan tujuan yang baik, tapi ternyata realita berbeda. Saya ingat persisnya. Ya, insya Allah kalau masalah orang-orangnya harus kita sebutkan banyak. Contohnya kalau banyak, bukan sekedar pintar, tapi sudah sampai tingkat doktoran sebagainya. Ya, profesor mungkin. Ketika masuk kaca itu sudah hilang ilmunya, berbahaya. Dia saja tidak bisa menjaga dirinya, apalagi memperjuangkan Islam. Dirinya saja tidak bisa menjaga, apalagi memperjuangkan Islam. Jadi makanya sudah, ya kalau masalah seperti ini kita nggak usah terlalu sibuk. Jadi kalau masalah ancaman orang kafir sudah keluar, ancaman orang komunis ada, ancaman orang Syiah sudah dulu juga. Dan ulama dulu apa yang mereka lakukan, mereka tetap berdakwah. Tidak usah kita risau, insya Allah kalau generasi sekarang kita jadi yang baik, akhirnya yang benar, kita yakin masa depan Islam akan gemilang. Ya, gak usah repot. Kalau mereka paham Islam, insya Allah otomatis itu hilang semuanya. Kenapa orang Islam sekarang kalah, ditindas? Karena mereka tidak mau melaksanakan Islam dengan benar. Masih mau ditipu, masih mau diperdaya. Siapa yang membesarkan orang kafir? Orang Islam. Yang memilih orang kafir siapa? Orang Islam. Kalau orang Islam memilih, kan jadi mereka. Kenapa orang Islam pilih? Karena tidak mempedulikan agamanya, tidak paham agama, tidak paham kita. Jadi ini tugas kita itu, mengislamkan orang Islam. Apa namanya? Hah? Apa sih yang paling bagus? Memantapkan hidayah kaum muslimin, ya. Supaya mereka benar-benar Islam benar. Itu kalau sudah kita laksanakan, insya Allah kita berpahala, mendapat pahala insya Allah, dan juga insya Allah akan bermanfaat. Kalau kita masuk itu, saya yakin dan akan masuk pahala, kalau kita akan yakin saya. Kalau dosa yang mungkin, atau malah mungkin malah bukan dosa sendiri, malah juga membuat baik dari kaum muslimin. Sudah, kita gak usah repot yang itu, insya Allah sudah ada yang memikirkan. Kalau masalah ancaman seperti itu sejak zaman dulu, ya. Kita sudah lama, alhamdulillah dengan dakwah menyebar, setelah Allah akan memberikan pertolongan pada kita. Itu yang Rasulullah yang suruh, itu yang berkenan untuk dari kita. Nah, pertanyaan berikutnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, apakah betul bertemu Nabi Musa? Ya. Berarti besok itu kembali apa cerita ini dari hadis Isra. Jadi sahih ceritanya. Jadi hadis sahih dalam Bukhari dan yang lain. Ya. Adapun tentang hakikatnya wallah. Ya. Jadi bisa aja beliau bertemu dengan Rasulnya, bisa aja, bukan hal yang mustahil. Allah yang mendaki ini yang terjadi. Bahkan menurut Muhammad bin Musa, tidak perlu nabi-nabi yang lain. Bahkan mengislamin nabi sholat di masjid baik. Ya. Jadi itu termasuk ini mujizat atau yang Allah berikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ada pertanyaan yang lain, saya pernah kuliah di jurusan filsafat di sebuah perguruan tinggi Islam. Alhamdulillah saya telah hijrah. Apa amal yang harus dilakukan untuk menghilangkan sifat filsafat? Karena terkadang saya masih terpengaruh dengan pemikiran filsafat. Saya kalau halal, Ustaz. Nah, jelas sekarang terus mengaji dengan sungguh-sungguh. Itu yang jelas wajib untuk dilakukan supaya kita lepas dari sifat-sifat tersebut. Karena syubhat hilang dengan apa? Ilmu. Syubhat hilang dengan ilmu. Maka jangan sampai menjauh masjid, bahkan dekat dengan majelis ilmu. Saya kasihan dengan teman-teman yang kuliah belajar filsafat. Saya cukup pernah dengan teman kelas udah filsafat itu seperti orang apa? Orang kawaras. Omongannya itu langsung terusnya. Kasihan. Ya. Ini memang seperti itu. Ya alhamdulillah kalau sudah berbayar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus belajar pada majelis-majelis yang sunnah, insyaallah merasakan hilang. Ya. Jadi tanpa kita belajar ini tentunya sangat berbahaya. karena sifatnya sangat kuat. Makanya kita harus menghilangkan dengan sungguh-sungguh mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Nanti kembali pada materi sunnah, belajar sunnah kita yang selakan menghilangkan suka-suka tersebut. Ya. Jadi ini juga yang saya nasihatkan juga kepada mungkin kaum muslimin secara umum agar menjauhi pemikiran tersebut, ya, dan belajar Islam yang benar. Nah, ini ada pertanyaan tentang Nabi Musa, ya, Nabi Isa yang turun di akhir zaman. Ya, ini hadisnya sahih. Ya, ini datang di dalam kitab sahih sehingga kita wajib untuk mengimani ada kitab khusus masalah ini. Insyaallah nanti dengan kita akan kisah Isa kemarin bernama si Dajjal. Kisah Nabi Isa beliau bahas dalam kitab atau di salah tersendiri. Yang benar beliau turun di akhir zaman akan memecahkan salib dan membunuh babi. Ya, sokeh, bukan saya kemarin ya, dan yang lain. Ya. Kemudian beliau hidup dan membunuh Dajjal saat belum meninggal. Ya. Dan beliau memang belum mati. Ya. Di Nabi Isa itu sekarang masih hidup. Di mana hidupnya? Di langit. Ya. Nanti ketika hendak ditangkap oleh orang-orang Romawi atau begitu, beliau diselamatkan Allah. Diangkat, adapun yang ditangkap adalah orang yang serupakan dengan beliau. Berarti belum masih hidup sekarang. Berarti tidak ada istilah hidup lagi, tidak, belum masih hidup. Berarti nanti akan turun di akhir zaman dan akan membunuh Dajjal sesuai dengan hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana untuk menjaga keluarga secara efisien dari pemikiran-pemikiran syubhat lebih-lebih yang menyimpang? Karena saat ini dimanapun akan kita jumpai penyimpangan dari sunnah Rasul bagi lembaga pendidikan keluarga maupun masyarakat. Ya, tadi kita sebutkan solusinya, kita menghadiri majelis-majelis ilmu, jangan sampai ditinggalkan. Meskipun sekarang banyak media, ada rekaman-rekaman kajian entah melalui media sosial, internet dan sebagainya, tetap jangan tinggalkan majelis ilmu. Ya, karena tidak bisa disamakan. Berbeda antara orang majelis ilmu dengan orang yang ambil ilmu dari apa? Internet atau tidak, jelas lain. Bahkan berbahaya. Apalagi karena internet ini kan tidak jelas sebenarnya. Terkadang itu mungkin mengaku muslim atau mungkin kiai haji nyata orang kafir. Bisa enggak begitu? Bisa saja. Nyata orang yang dosa Islam. Maka janganlah semua yang beredar di internet dari agama itu ditelan mentah-mentah. Kita wajib memiliki filter. Dari mana maksudnya kita datang di majelis ilmu? Ini sering saya sampaikan pada saudara-saudara, ya, kepada anak muda terutama, karena mereka biasanya lebih sibuk dengan itu. Orang tua tidak terlalu sibuk mungkinnya. Anak muda biasanya lebih sibuk dengan apa? Belajar di internet, dalam sosial apa-apa. Kemudian akhirnya lalai dari menghadiri majelis ilmu. Padahal bisa disamakan. Di majelis ini aja, datang aja sudah mendapat berkah, mendapat doa dari malaikat. Tidur aja dapat berkah yang lain. Tidur, apalagi kalau malaikat. Ya, satu langkah belajar setiap langkahnya apa dalam itu jihad berilah. Maka jangan sampai kita meninggalkan majelis ilmu. Meskipun ya kita tidak memungkiri ada perintah juga dari medsos, ya, atau di internet, tapi perhatikan siapa yang menampilkan, siapa yang menampilkan ilmu-ilmu Islam tersebut. Harus dilihat memang dulu aman tak kuduna dinamik, lihatlah kalau itu dari mungkin website atau dari akur ustaz yang terpercaya, ya gak apa-apa insyaallah. Tapi kalau ada orang tidak jelas, apalagi orang yang menyimpang, apalagi mengusung pemikiran bukan sesat, buang saja, jangan dilihat, jangan coba-coba, atau jangan menjadi petualang. Ya, sebagian orang merasa pede, wah, saya ini akan apa? Membandingkan. Ya, saya baca semua nanti saya lihat mana yang paling benar. Jadi kalau ulama tidak apa-apa, kamu bukan ulama, baru belajar. Ya. Pengen jadi sekuler Islam. Jadi kalau kita belum tahu, ya, lihat seperti yang jelas saja, jangan nggak usah. Meskipun kita tidak membatasi juga, tapi intinya ustaz-ustaz yang dipertanggungjawabkan ilmunya. Dipertanggungjawab akidahnya juga dan juga manhajnya. Ya, ini yang wajib. Jangan semua yang ada di medsos ini diambil. Nah, kemudian ada pertanyaan yang berikutnya, bagaimana mengajarkan tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah asma wa sifat secara mudah, sederhana untuk anak-anak usia SMP, umur 12 sampai 15 tahun. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Ya, ini termasuk metode bagaimana memahamkan akidah pada anak. Nah, insya Allah untuk ini, ya, sudah banyak nih buku-buku panduan yang telah dibuat oleh kita dari tim yang terpercaya, insya Allah, ya, ini bisa diambil. Ya, dari buku panduan tersebut, karena kan masalah idah kita masalah umum ada, mungkin yang sesuaikan dengan usia ini kan butuh apa? Butuh tim, menyesuaikan bahasanya, menyesuaikan apa? Daya tangkap mereka. Kita butuh tim. Ya. Dan alhamdulillah ternyata sudah ada. Alhamdulillah mungkin bisa hubungi panitia untuk tanya masalah ini. Alhamdulillah sudah ada buku panduan yang diterbitkan. Saya ngajak menyebutkan karena ada beberapa nanti kan kalau saya sebutkan dikira promosi nanti. Jadi sudah ada beberapa, alhamdulillah disusun buku panduan SD, SMP, SMA, sunnah, alhamdulillah sudah keluar. Kita tinggal mengambilnya. Intinya metode yang dipakai dan metode yang sunnah. Dibuka, ya menyimpan. Alhamdulillah sekarang lembaga-lembaga pendidikan sunnah menjamur, menyebar. Kita wajib untuk mendukungnya minimal dengan doa atau dengan apa yang kita miliki agar Islam yang benar ini semakin menyebar. Misalnya kalau sunnah menyebar, ini bisa akan mati dengan sendirinya. Tapi kalau sunnah tidak disebarkan, itu makin besar. Jadi ini yang banyak di lawan para ulama. Jadi mereka menyebarkan sunnah kepada manusia. Nah, untuk yang soal yang di sini sudah habis. Mungkin ada yang lain, Pak Dol, bisa bertanya. Para nabi, para siddiqin, para rasul dan solihin, dari jalan-jalan yang menyimpang dan jalan-jalan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang sesat. Allah alam sholat sholat Muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.